نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله وبارك الله فيكم. Kita melanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Majelis Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizallahu taala. Kalau ma'alif hafizallahu taala babu fi diyatil a'dha'i wal manafi'. Bab diyat pada anggota badan dan anggota-anggota yang bermanfaat. Awalan diyatul a'dha. Yang pertama adalah diyat anggota-anggota badan. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian alim ulama, fil adami khamsatun wa arba'una atwan. Dalam jasad seorang manusia ini ada 45 anggota badan. Wa hadhihi al-a'dha'u minha ma fil insani minhu syai'un wahid. Dan pada anggota-anggota badan ini di antaranya apa yang ada pada manusia ini adalah sesuatu yang satu. Wa minha ma fil insani minhu isnani fa aksar. Dan di antara anggota-anggota badan tersebut pada diri manusia ini ada dua atau lebih banyak lagi. Faida talafa ma fil insani minhu syai'un wahid kal anfi wal lisani az-zakari fa fihi diyatun tilkan nafsi allati qata'a minha ala tafsili sabiq. Jika yang hilang dari anggota badan manusia ini sesuatu yang satu, seperti hidung kan satu ya, pada manusia hidung satu, lisan, lidah, hidung terpotong, lidah dipotong, zakar, kemaluan laki-laki satu ya. Kalau hilang, tidak ada lagi sudah. Fafihi diyatun tilka nafsil lati kota aminha. Maka pada anggota badan yang satu tersebut yang hilang, maka inilah diyat dari jiwa itu sendiri yang terputus pada anggota badan tersebut. Tentunya ini akan dirinci sebagai berikut. Sawa'un kana zakaran au unsa, sama saja apakah jenis laki-laki atau perempuan, hurran au abdan, apakah itu orang merdeka atau seorang budak, zimiyan au ghairahu, apakah dia itu seorang kafir zimmi atau musta'min atau mu'ahad. Seorang kafir zimmi yaitu seorang kafir yang berada di bawah kekuasaan, keamanan pemerintah muslim, seperti orang kafir yang berada di Indonesia, atau musta'min, seorang kafir yang masuk ke dalam negeri muslim kemudian mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah muslim, atau mu'ahad, seorang kafir yang terikat perjanjian damai dengan pemerintah muslim. Li'anna fi itlafi hadzal atwi alladzi lam yakhluqullahu fil insani minhu illa syai'an wahidan izhaba manfa'atil jinsi. Karena apabila hilang pada satu anggota yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan pada seorang tersebut kecuali satu saja, maka hilangnya tersebut berarti hilangnya kemanfaatan dari jenis anggota badan tersebut. Bahwa ka'izhabin nafsi, yaitu seperti hilangnya jiwa. Bayangkan kalau seseorang ini kehilangan hidung, ya kan? Kayak apa bentuknya manusia, wajahnya jadi enggak karuan. Atau kehilangan lesan, lidah, akhirnya tidak bisa bicara. Sesuatu yang sangat penting. Bagaimana manusia sehingga tidak bisa bicara? Atau kemaluan, seorang laki-laki hilang, bagaimana akan bisa berbuat sebagai seorang laki-laki? Tidak bisa. Sehingga hilangnya anggota-anggota yang satu ini seperti hilangnya jiwa. Seorang laki-laki berarti kehilangan laki-lakinya. Akhirnya gimana? Bahwa jabat fihi diyatun nafsi, maka wajib dari hilangnya satu anggota yang bermanfaat tadi, ini adalah diatnya seperti diat jiwa, satu jiwa. Bahada mahalu wifaqin, atau wifaqun makala mahalun wifaqun, dan ini adalah sesuatu yang disepakati. Tapi hadis Amr ibn Hasan anaqala radhiyallahu anhu, dan juga di dalam hadis Amr bin Hasan radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, fa fi zakari addiyatu wa fil anfi idza u'iba jaz'atan addiyatu wa fil lisani addiyatu. Rawahu Ahmad. Dan pada hilangnya kemaluan laki-laki, maka ini adalah diat utuh, satu utuh, seperti diat jiwa. Berarti berapa? 100 ekor unta. Wabil angfi, dan hilangnya hidung. Apabila benar-benar semuanya terputus, hilang, gak ada yang sisa dari hidung, maka diatnya seperti satu jiwa, yaitu 100 ekor unta. Wafil lisani ad-diyatu, dan di dalam hilangnya lesan, lesannya dipotong, akhirnya tidak punya lesan, maka diatnya seperti satu jiwa. Yaitu diatnya 100 ekor unta. Rawahu Ahmad wa An-Nasa'i wa lafdhu lahu wa sahahu Ahmad wa Ibnu Hibban wal Hakim wal Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i dengan lafadznya, dan disahkan oleh Imam Ahmad dan oleh Ibnu Hibban dan Imam Al Hakim dan Al Baihaqi. Sehingga menghilangkan satu anggota badan yang penting, yang tidak ada yang lain kecuali itu, dan itu adalah anggota badan satu-satunya. Kalau hilang, maka hilang juga seperti menghilangkan jiwa. Bagaimana seorang yang kehilang lisan, bagaimana akan hidup? Tidak bisa bicara. Dan yang lainnya. Ini satu bagian. Selanjutnya Syekh Hafidzullah Ta'ala berkata, wa ma fil insani minhu isnani asyai'ani, dan anggota manusia ini yang mempunyai dua bagian. Kalau tadi hanya satu bagian saja, satu-satunya. Kalau yang ini anggota badan ada dua. Kal'ainaini, seperti dua mata. Wal'udunaini, seperti dua telinga. Wasyafatain, dan seperti dua bibir. Wa lahyaini wa huma utmanil ladani fihimal asnani. Dua tulang yang untuk menopang gigi-gigi, berarti apa? Rahang ya. Dua tulang rahang. Wa sadyail mar'ati, dan kedua tetek perempuan. Dua dada perempuan. Wasandutai ar-rajuli, dan kedua buah pelir laki-laki. Buah pelir. Baidotain, dua telur laki-laki, dua pelir. Itu kan dua. wal yadaini, dan kedua tangan, ini juga dua, wal rijlaini, dan kedua kaki. Wal'ung saya ini, apa ini? Ya, yang tentunya anggota badan yang berpasangan. Tangan dan kaki yang berpasangan, dan yang lainnya yang berpasangan. Fi itlafil asnaini, asnaini mimma zukira adiyatu kamilatun, menghilangkan kedua-duanya, menghilangkan kedua anggota badan tersebut, maka diatnya diat sempurna seperti diat satu jiwa, yaitu 100 ekor unta. Menghilangkan kedua tangan, tangan dipotong semua, kaki dan kanan, jadinya kayak apa ya? Akhirnya manusia enggak punya tangan, seperti enggak punya jiwa, atau dipotong semua kakinya, seolah-olah kehilangan jiwa. Kedua telinga hilang, enggak bisa mendengar, seolah-olah apa? Manusia enggak hidup lagi ya kan, enggak bisa mendengar, terus gimana? Sehingga diatnya sempurna seperti membunuh satu jiwa, yaitu 100 ekor unta. Wabi itlafi ahadima nisfuha, dan menghilangkan salah satunya, menghilangkan tangan satu, menghilangkan sikil yang satu, satu sikil, satu kaki, atau yang lainnya, maka diatnya setengahnya, setengah dari diat sempurna, berarti 50 ekor unta. Memotong satu tangan berarti diatnya 50 ekor unta. Li'anna fihima manfaatan wa jimalan, karena pada anggota badan yang dua tersebut tentunya terdapat kemanfaatan dan saling apa, semuanya bermanfaat. Walaisa fil badani ghairiha ghairihima min jinsihima, dan tentunya di badan tersebut tidak ada yang lainnya dari jenis keduanya kalau hilang. Qala al-Muwaffiq, telah berkata al-Imam Muwaffiq Ibnu Qudamah rahimahullah, belum menyatakan la na'lamu fihi mukhalifan, kami tidak mengetahui seorang ulama pun yang menselisihi perkara ini. Sehingga apa? Kesimpulannya, seorang yang menghilangkan anggota badan yang berpasangan, semuanya dihilangkan, kedua-duanya, berarti diatnya seperti diat satu jiwa, yaitu 100 ekor unta. Adapun menghilangkan salah satunya, maka diatnya setengahnya, yaitu 50 ekor unta. Lafi kitab Amr ibn Hasan, dan dalam kitab sahabat Amr ibn Hasan, anna Rasulullah SAW kata balahu, sesungguhnya Rasulullah SAW menulis untuk sahabat Amr ibn Hasan sebagai ketetapan diat. Dia bersabda, wa fil anfi idza u'iba jada'an atiyatu, dan pada hidung apabila terpotong semuanya, hilang semuanya, maka diatnya diat yang sempurna, satu diat satu jiwa. Bafil lisani adiyatu, dan hilangnya lesan, ini diatnya satu jiwa, 100 ekor unta. Bafil syafatani adiyatu, dan hilangnya dua bibir. Bibir kalau dihilangkan akhirnya orang tidak bisa bicara, ya. Maka diatnya juga satu jiwa, dua bibir satu jiwa. Bapi al baidotaini adiyatu, dan di dalam baidotain dua buah pelir laki-laki, ini satu diat. Bagaimana seorang hilang dua buah pelirnya, akhirnya gimana? Tidak bisa beranak lagi, ya. Mandul seperti dikebiri, kan? Hilang ke laki-lakiannya. Tidak bisa beranak lagi. Dikebiri kayak babi. Akhirnya menjadi besar. Wa fi sulbi adiyatu, dan dalam menghilangkan sulbi, sulbi itu berarti tulang belakang, ya. Sulbi, ya. Sulbi tulang belakang. Maka diatnya satu jiwa. Wa fil ainaini adiyatu, dan menghilangkan dua kedua mata, ini satu diat sempurna, satu jiwa. Wa fi rijlil wahidati nisbud diyati, dan menghilangkan satu kaki, menghilangkan satu kaki, maka setengah diat, yaitu 50 ekor unta. setengahnya gimana ya, seperti rinciannya yang kemarin ya. Kalau laki-laki segini, kalau perempuan segini, setengahnya. Tinggal diparuh saja. Qala Ibnu Abdil Bar rahimahullah, telah berkata Imam Ibnu Abdil Bar rahimahullah, Kitabu Amr ibn Hazm ma'rufun indal ulama, dan kitab yang ada pada Amr ibn Hazm ini telah dikenal di kalangan para ulama. Wa ma fihi muttafaqun alaihi illa qalilan, dan sesungguhnya ketetapan tersebut telah disepakati oleh para ulama kecuali hanya sedikit saja. Jadi yang anggota badan yang berpasangan, sekarang bagian yang lain. Qala ma'alif Hamidullah ta'ala, wa ma fil insani minhu salah satu asya, dan pada manusia yang anggotanya, yang anggota badannya terdiri dari tiga bagian. Terdiri dari tiga bagian. Idza atlafa jami'an fa fiha diyatun kamilatun. Apabila menghilangkan semuanya dari ketiga bagian tersebut, maka diatnya diat yang sempurna, yaitu diat satu jiwa 100 ekor unta. Wa fil wahid minha sulusud diati, dan menghilangkan satu dari bagian yang tiga, maka diatnya sepertiga diat. Maka diatnya sepertiga diat. Sepertiga diat berarti berapa? Kalau 100 sepertiganya 33. Tiga puluh tiga sekian. Tiga puluh tiga unta. Wadhalika kal anfi, yang demikian seperti hidung. Fa'inahu yashmulu salah satu asya, maka gedung tersebut ini terdiri dari tiga bagian. Wahya al-mankhirani, kedua lubang ya. Hidung kan ada lubangnya. Wal hajiz bainahuma, dan batas. Berarti 1, 2, 3 ya. Kalau menghilangkan satu lubang ya kan, misalnya hidungnya di ya, dibuka satu lubangnya ya, dihilangkan satu lubangnya ya, apa hidungnya dihilangkan lubangnya, maka diatnya berapa? 33 unta. Kalau dihilangkan lagi yang lubangnya yang satu, tinggal pembatas tok, 33 tambah 33. Wa tawazzi'at yatu 'alaiha kama tawazzal asabi. Dan pembagian diat tentunya sebagaimana pembagian diatnya tangan. Kemudian kalau ini terdiri dari tiga bagian, maka menghilangkan satu bagiannya berarti diatnya 1/3. Kalau dua bagian berarti 2/3. Kalau semuanya dihilangkan berarti satu diatnya 1 jiwa. Ini kalau tiga bagian. Sekarang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala, wa ma fil insani minhu arba'atu asya. Dan anggota badan manusia yang terdiri dari 4 bagian. Fa biha jami'an idza atslafat diyatan diyatun kamilatun, diyatan kamilatan. Apabila keempat bagiannya ini dihilangkan semua, maka diatnya diat 1 jiwa, yaitu 100 ekor unta. Wafil wahid minha rub'ud diyati, menghilangkan satu dari 4 bagian tersebut berarti diatnya 1/4 diat. 1/4 berarti 25 unta. Wadzalika kal ajfanil arbati, seperti kedua pelupuk mata. Pelupuk mata kan ada atas dan ada bawah ya kan, kanan dan kiri, berarti 4 ya kan. Pelupuk atas dan bawah ini 2. Yang kanan pelupuk mata atas dan bawah kiri, berarti semuanya berjumlah 4. Kalau menghilangkan salah satunya, gimana kalau hilang? Akhirnya gimana? Mata sehingga terbuka terus ya. Menghilangkan salah satunya, maka diatnya 25 ekor unta. Li'anna fiha jimalan zahiran wa naf'an kamilan, Karena keempat-empatnya semuanya jelas ya kan, sangat bermanfaat. Hilang salah satunya maka gimana hilang salah satunya? Khaisu takunil ain. Yang menjadikan apa? Yang menjadikan mata tersebut mata yang sempurna, yang terlindung. Wa tahfaduha minal khal wal barat. Yang dengan kedua kelopak mata tersebut tentunya akan terlindungi kedua mata dari panas dan dingin. Bahwa jabat fiha adiyatu, maka wajib menghilangkan salah satunya diat atau semuanya diat. Babi ba'diha biqadrihi, dan menghilangkan sebagiannya maka sekadar itu pula. Sehingga menghilangkan pasangan ya kelopak mata yang kanan saja, berarti kelopak mata atas dan bawah, berarti diatnya setengah, 50 ekor unta. Kemudian kalau Syekh Hafidzullah Ta'ala, wa fi asabi'il yadaini, dan pada anggota badan manusia jari jemari kedua tangan, diyatun kamilatun, apabila menghilangkan semua jari-jari tangan dipotong semua maka diatnya diat yang sempurna, yaitu 100 ekor unta. Gimana kalau enggak ada diat? Orang enggak bisa megang, enggak bisa bekerja. Seperti mati jiwanya. Wa kada asabi'ur rijlaini diatun kamilatun. Begitu juga memotong jari jemari kaki seluruhnya. Gimana seorang kalau enggak ada jari jemari kakinya? Berjalan juga sulit. Maka menghilangkan semuanya diatun kamilatun, yaitu berarti 100 ekor unta. Idza quti'a jami'an, apabila terputus semuanya. Wa fi kulli asba'in usrud diyati, dan pada satu dan pada setiap jari jemari. Ini nilainya satu jemari berarti 1/10 diat. Seper sepuluh diat berarti berapa? Satu jari 10 ekor unta. Satu jari 10 ekor unta. Di hadis Ibnu Abbas marfu'an, sebagaimana hadis Ibnu Abbas sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diatu asabi'il yadai, Warijlaini sawa. Diatnya jari jemari tangan dan diatnya jari jemari kedua kaki ini sama. Asru minal ibili likuli asba'in. 10 ekor unta pada satu jari-jari jemari. Apakah tangan atau kaki sama? Ruwah At-Tirmidzi wa sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mensahihkan. Walil Bukhari anhu marfu'an dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari marfu'an sampai kepada Rasulullah SAW. Wahadihi wahadi sawa. Ini dan ini sama. Yakni al-khinsir wal-ibham. Khinsir ini dengan ini sama, nilainya sama. Sama. Ini ataukah ini kalau yang terpotong sama. Nilainya sama. 110 ekor unta. Fadalal hadisani ala wujubi diyati fi asabi'il yadaini wa rijlaini. Maka pada kedua tersebut menunjukkan atas wajibnya diat pada jari jemari kedua tangan dan jari jemari kedua kaki. Wa anna bi kulli asba'in usruha, dan setiap dari masing-masing jari ini 10 bagian, yaitu 10 ekor unta. Sehingga orang seperti ini jadi hati-hati ya. Mahal. Jiwa manusia Muslim sangatlah mahal. Allah taala misal ini dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin.